dibuat itu hanya untuk mengambil apa namanya yang paling rojek dari semua pendapat. Artinya buku ini ditulis itu sudah tidak ada khilaf. Yang ingin mengatakan bahwa itu tidak ada perselisihan. Kalau begitu ada perselisihan, ini sudah pendapat yang paling kuat. Jadi kalaupun tidak ijma, tapi dia mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang paling kuat. Maka buku ini itu adalah ditulis memang sudah pendapat yang paling kuat menurut Syekh. Jadi Syekh Nasr al-Sa'di. Jadi tidak perlu lagi kalau Syekh sudah mengatakan begini itu sudah yang tarjihnya. Itulah sudah yang pendapat yang paling kuat. Jadi tidak ada lagi komentar-komentar, itu tidak ada. Kemudian juga kitab ini dalilnya pun juga yang dia sebutkan di sini itu adalah dalil-dalil yang sudah masyhur, yang sudah tidak ada asing lagi di telinga kaum muslimin. Ini dalil yang dia gunakan, sehingga dalilnya itu semuanya adalah hadisnya, tidak ada ulunya hadis nabawi, tidak ada, semuanya sudah disepakati bahwa ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang dhaif di dalamnya. Kemudian juga beliau mengatakan apa? Hukumnya pun juga, hukum yang disebutkan di sini juga sudah jelas. Tidak ada lagi fihi masail, fihi khilaf, fihi tidak ada. Beliau tidak ada lagi menyebutkan di dalamnya, oh di dalamnya masih ada khilaf, ada khilaf, ada khilaf, tidak. Jadi kalau misalnya apa namanya, dia sudah langsung hukumnya itu sudah jelas. Kalau dia mengatakan wajib, ya sudah wajib. Itu sudah. Kalau dia mengatakan ini mustahab, berarti itu adalah sunnah, sudah mustahab. Kalau ini adalah haram, jadi haram. Jadi sudah jelas hukumnya. Tidak ada lagi fihi khilaf di dalamnya, ada khilaf yang mengatakan ini. Nah, mungkin saya sendiri yang akan menyampaikan bahwa di sini adalah apa? Kalau di sini ada khilaf, saya akan sampaikan kalau ini ada khilaf. Kemudian juga beliau ini mengatakan bahwa buku ini ditulis memang untuk memudahkan hafalan, untuk memudahkan orang itu memahami dan menghafalkan buku ini. Jadi dibuat kata-kata yang ringkas supaya orang itu mudah untuk menghafalkan dan mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang pemula. Karena ilmu itu adalah apa? Ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalili. Namanya ilmu itu adalah mengenali kebenaran, mengetahui kebenaran itu dengan dalil. Jadi kalau Anda punya dalil, itu yang disebut dengan ilmu. Kalau tidak punya dalil, maka tidak, orang masih bisa berdebat. Seperti misalnya kalau saya ambil contoh, 2 kali 3 itu berapa? 2 kali 3 itu berapa? Bisa 6, bisa 100, bisa 500, bisa 2 juta. Ya kan? Tergantung antum nanya. 2 kali 3 kalau tukang foto kan enggak pernah bilang 0. Iya. Kan? Coba, Mas, 2 kali 3. Oh, 501 atau 1001, ya kan? Kan enggak pernah bilang 2 kali 3 0. Itu kan tergantung. Itu kan artinya apa? Ini ilmu tapi masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau sudah ada dalil, ya kan? Sudah ada dalil nggak bisa. Karena 2 kali 3 tukang kaca lain lagi, 2 kali 3 tukang kayu lain lagi, 2 kali 3 apa borongan bangunan itu lain lagi, ya kan? 2 kali 3 ukuran tanah harganya beda. Antum cari 5 libur 2 kali 3, masya Allah ya kan? Nah, 2 kali 3 jalan Solo, 2 kali 3 di daerah apa namanya daerah WMG mungkin lain, ini apa namanya berbeda-beda. Itu namanya ilmu adalah ma'rifatul hakim dari ini. Jadi, kita harus mengenali itu dengan dalilnya. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri ketika menulis kitab Al-Usul Salasa, dia menyebutkan ilam rahimahullah. Ta'awilah wahai rahimahullah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'a masail. Kewajiban bagi kita itu adalah mempelajari 4. Yang pertama adalah al-ilm, Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu apa? Al-ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatun dinil Islam binadillah. Bahwa yang namanya ilmu itu adalah mengenali Allah, mengenali nabinya, dan mengenali agama Islam dengan dalil. Itu yang dinamakan dengan ilmu. Maka kalau kiri wakal itu bukan ilmu. Kalau cuma katanya itu bukan dalil, bukan ilmu. Kalau ilmu itu misalnya dalil, apa hukumnya sholat wajib? Mana dalilnya? Aqimus sholata wa atuz zakah. Dalil itu sudah jelas, itu namanya ilmu. Tapi kalau misalnya apa namanya, apa hukumnya rokok? Boleh. Mana dalilnya? Pak Kiai merokok. Pak Kiai itu dalil? Kita katakan bukan. Pak Kiai bukan dalil, ustadz itu bukan dalil. Apa hukumnya kotoran ayam najis? Mana dalilnya? Kotor. Ya kan? Kotoran ayam kotor enggak? Kotor. Kotor itu najis. Nah, ini adalah apa namanya? Kita katakan adalah kata siapapun itu bukan dalil. Jadi namanya dalil itu adalah, kalau dalam fikih nanti, dalil itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Karena sumber pengambilan hukum dalam fikih itu ada empat. Ada empat, ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada ijma'. Nah, ijma' itu kesepakatan dari para ulama, tidak mesti harus ijma' sahabat. Nah, tidak mesti harus ijma' tabi'in, tidak mesti harus ijma', tapi ijma' seluruh ulama. Artinya apa begini? Nanti ada hukum kita dapati di mana saja kita berada. Nah, misalnya apa? Kita berada di Indonesia. Hukum sholat itu adalah wajib. Anda berada di Saudi, dia katakan hukum sholat itu adalah wajib. Anda berada di Kutub Utara, ulama sana mengatakan hukum sholat lima waktu itu adalah wajib. Anda berada di Kutub Selatan, berarti apa? Dia mengatakan, ulama sana mengatakan bahwa sholat lima waktu itu adalah wajib. Ini tidak ada kesepakatan bahwa ulama Indonesia, ulama dunia itu sepakat bersemua mengatakan ayo hukum sholat lima waktu itu adalah wajib. Tidak. Ya kan? Tapi itu adalah apa? Kesepakatan yang kita katakan adalah di mana-mana itu, walaupun tidak berkumpul, mereka tidak berkumpul menyatakan kesepakatan itu, tidak. Kenapa? Karena dalil itu sama. Dalil dalam mengambil ilmu itu adalah sama. Itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah, sampainya dalil kepada mereka dan mereka beristihad dengan dalil itu, kemudian lahirlah yang namanya hukum bahwa sholat lima waktu itu adalah wajib. Ini adalah ijma'. Demikian juga dalil yang ada adalah qiyas. Qiyas itu adalah apa? Untuk menjawab permasalahan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan di dalam hadis. Misalnya apa? Ganja itu hukumnya apa? Ganja itu ada nggak di dalam Al-Quran ganja? Ada nggak di dalam hadis ganja? Kan nggak ada. Tapi itu dikiaskan dengan apa? Dianalogikan sama dengan khamar. Ya, masuk dalam kategori khamar. Apa khamar itu? Menutupi akal orang yang makan ganja, akalnya tertutup. Dikiaskan, dianalogikan, maka ganja adalah haram. Ini adalah apa namanya, minuman keras. Dulu kan minuman keras adalah dari perasan buah, ya. Dari anggur diperas kemudian jadi minuman keras. Dari apel dibuat kemudian jadi minuman keras. Nah ini adalah apa? Kalau sekarang tidak mesti dari buah, ya kan? Tidak mesti dari buah. Nah, sekarang khamar masuk, sekarang adalah masuk dalam kategori seperti alkohol. Alkohol kan nggak ada di apa namanya, tidak ada alkohol di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Tapi itu adalah namanya qiyas. Sama dengan rokok. Rokok itu juga tidak ada, tapi dikiaskan sama dengan masuk dalam kategori khamar masuk dalam kategori ini adalah apa? Ini tidak ada di zaman dulu. Yang kemudian itu namanya qiyas. Jadi qiyas ini adalah termasuk salah satu dari sumber. Dan beliau juga dalil pun yang dia pakai itu tidak panjang. Dalil yang disebutkan di dalam buku ini semuanya adalah ringkas. Untuk apa? Tujuannya supaya pertama tidak terlalu panjang pembahasan. Karena hadis itu kalau panjang, misalnya hadis dari Abu Bakar tentang zakat. Oh begini, Abu Bakar menulis tentang kewajiban zakat kepada Anas bin Malik. Nah, zakat begini panjang, terlalu panjang, dia ambil sedikit, potong aja. Untuk zakat hewan sapi misalnya, atau unta itu berapa, itu aja langsung di situ. Jadi tidak disebutkan panjang sekali. Kenapa? Karena beliau menyebutkan dalilnya pendek, itu adalah khaufan minat tadwir. Saya tidak ingin berpanjang-panjang itu. Sebab kalau dalilnya panjang, buku ini tidak setebal ini. Tidak setebal ini, jadi apa? Mungkin lebih tebal lagi. Jadi itu metode beliau dalam menulis buku ini. Jadi apa namanya? Kalau kondisi itu misalnya ada khilaf, ada khilaf yang disebutkan, tapi disebutkan apa? Bahwa yang ini rajih menurut saya ini, sudah langsung disebutkan di situ. Jadi tidak ada lagi apa namanya dibuat bingung oleh jamaah ini begini-begini. Adalah satu lagi yang harus Anda pahami, bahwa buku ini adalah lebih condong kepada mazhabnya Hanabilah. Lebih condong kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Syekh Nasr al-Sa'di itu condong fikihnya itu kepada Imam Ahmad. Dan ini jadi harus dipahami. Jadi kalau kita belajar fikih manhajus salikin, oh berarti saya lebih banyak belajar fikihnya siapa? Hambali, ya kan? Bukan fikih Syafi'i. Jadi jangan antum bahwa ini di mana Syafi'i apa namanya? Enggak. Antum sudah harus punya gambaran bahwa buku ini dari awal kita belajar itu sudah adalah fikihnya Hambali. Dan ini memang yang dinasihati oleh para ulama supaya kita belajar fikih itu hanya satu dulu aja. Jadi fokuskan satu dulu fikih. Tidak usah berpaling kepada fikih yang lain. Sudah satu itu aja dikuasai, satu sampai selesai, sampai tuntas, sampai artinya apa namanya, walaupun tidak detail ya, walaupun tidak detail tapi pembahasannya itu sudah tuntas sampai selesai. Satu artinya satu, seluruh bab dalam fikih itu sudah dipelajari, kemudian diulang dengan ganti buku yang lain, dengan ganti buku kitab yang lain. Setelah ganti merasa sudah mulai ini, kok merasa sudah mulai apa, paham betul dengan fikih Hambali, baru kemudian apa, Anda buat perbandingan dengan belajar fikihnya Imam Syafi'i. Itu Syafi'i belajar lagi dari awal sampai selesai, baru Anda bisa membandingkan, oh ini kalau dalam bab air itu begini, ya, dalam bab wudu nanti begini perbandingannya, dalam tayamum, dalam mandi, dalam haid, kaitan darah haid, kemudian dalam hal mengusap khuf, dalam hal sholat. Nah, itu sudah nanti bisa dan apa namanya, Anda bisa melihat perbandingan itu. Dan memang ini salah satu dari keutamaan kita belajar fikih itu adalah di situ. Langsung tahu, oh iya ini kalau si fulan sholat kelihatan, oh, ini betul-betul Syafi'i tulen. Kelihatan Syafi'i tulen maksudnya. Ini Hanabilah tulen. Oh ini Hanafi tulen, Maliki tulen, kelihatan. Kalau kemudian oh ini gaduh-gaduh, campur-campur ya. Takbirnya pakai mazhabnya ini, nanti iftitahnya pakai mazhabnya ini, Al-Fatihahnya oh pakai mazhabnya ini, kita kelihatan. Ketika dijahankan kelihatan, oh ini dia pakai mazhabnya ini, itu kan kelihatan. Ini apa? Dari kita katakan itu adalah salah satu dari keutamaan kita belajar fikih. Maka saya juga tidak akan berpanjang lebar dengan buku ini. Jadi apa namanya? Dan saya juga tidak ingin memperlebar permasalahan. Jadi saya berharap memang ini tahun-tahun sebelumnya supaya punya target buku ini bisa selesai, tapi kadarullah, masa faal itu tidak pernah selesai. Selalu selesainya sampai tidak pernah sampai kitabul hajj, ibadah saja selesai enggak. Tapi yang jelas insyaallah kita akan sambil jalan. Kemudian beliau ingin memulai dengan apa namanya berkaitan dengan hukum. Hukum yang dikenali dalam fikih itu ada lima, namanya ahkam at-taklifiyah. Al-ahkam at-taklifiyah itu dibagi menjadi lima. Ada yang namanya apa? Wajib, ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah. Ini adalah ijma. Ini kesepakatan para ulama. Di zaman Nabi SAW hukum itu cuma ada tiga. Dan juga di zaman para sahabat itu hukum cuma ada tiga. Lima hukum itu adalah wajib, haram, dan boleh. Hukumnya cuma ada tiga ini. Adapun sunnah dengan makruh itu adalah munculnya belakangan. Setelah ditulis apa buku tentang usulul fiqh. Setelah ada usulul fiqh baru ada hukum sunnah, baru ada hukum makruh. Kenapa? Karena para sahabat ketika memahami dari Nabi SAW, misalnya dan Rasulullah mengatakan naha, Rasulullah melarang, oh berarti hukumnya adalah haram. Selesai. Setiap pada larangan itu maknanya adalah haram. Setiap pada perintah itu sudah maknanya wajib. Udah gitu aja yang dipahami oleh Nabi SAW, dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, itu begitu. Jadi kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, oh berarti boleh. Iya, itu saja. Jadi hukum itu ada tiga. Nah setelah mulai muncul ditulis usulul fiqh, baru kemudian apa? Oh iya, kalau semua, apakah semua perintah itu mananya wajib? Sudah mulai apa? Mulai dikembangkan. Apakah semua yang bermakna larangan itu adalah haram? Nah itu mulai dikembangkan. Sehingga apa? Nah, perintah itu ada dua. Ada perintah yang bermakna wajib, ada perintah yang bermakna mustahab. Ada larangan bermakna haram, ada larangan bermakna makruh. Ya, dan kemudian ada mubah. Ini hukum itu cuma ada lima. Tapi kita terima jadinya saja. Yang pertama adalah wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu adalah ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wajib itu adalah diberi pahala jika dia mengerjakan dan diberi sanksi kalau dia meninggalkan. Artinya kalau dia mengerjakan dapat pahala, ya kan? Itu namanya wajib. Kalau dia tinggalkan dapat dosa. Itu adalah wajib. Maka kebalikan dari apa sunnah apa bukan kalau sunnah berarti apa diberi pahala kalau dia mengerjakan, kalau meninggalkan oh, tidak mengapa, artinya tidak ada dosa, tidak ada dosa jika dia meninggalkan yang sunnah. Kemudian yang apa namanya kalau misalnya contohnya sholat lima waktu itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Kenapa? Kalau orang sholat lima waktu, kalau orang mengerjakan sholat lima waktu dapat pahala. Kalau meninggalkan salah satu saja, itu sudah dapat dosa. Itu namanya wajib. Kalau sunnah seperti misalnya sholat duha, sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sholat tahiyatul masjid, maka apa? Dapat pahala. Kalau meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Adakah dosa? Tidak ada dosa. Jadi tidak ada dosa. Walaupun itu masalah khilaf ya. Kita katakan masalah khilaf. Tapi sholat duha itu adalah puasa Senin Kamis adalah sunnah. Dari apa namanya? Kalau sunnah berarti apa? Kalau orang puasa Senin Kamis berarti dapat pahala. Kalau tidak mengerjakan puasa Senin Kamis berarti apa? Nah, tidak ada dosa bagi dia. Maka itu hukumnya adalah sunnah atau mustahab. Saya katakan sunnah atau mustahab, saya ringkaskan. Kalau sunnah itu ada dalilnya. Kalau sunnah itu mesti ada dalil. Tapi kalau mustahab, istilah mustahab itu adalah apa? Itu yang disukai oleh para ulama. Walaupun tidak ada dalil. Disukai oleh para ulama, itu mustahab. Jadi kalau dalam istilah, karena istilah ada nanti sunnah, ada kok mustahab, apa maknanya berbeda ya. Kalau dari kita katakan gini, kalau disebutkan sunnah saja maka termasuk di dalamnya mustahab, atau disebutkan mustahab saja maka masuk di dalamnya sunnah. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara ini sunnah mustahabbah, sunnah mustahabah. Nanti kalau dalam kitab atau qaulnya ulama, dia mengatakan hadhihi sunnah mustahabah. Sunnah berarti yang ada dalilnya, kalau mustahabah yang disukai oleh para ulama. Itu kalau dikumpulkan, dikumpulkan bersamaan antara sunnah dengan mustahab. Kemudian adapun yang haram, haram itu lawan dari wajib. Berarti apa? Mengerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi disilang ya kan. Kalau wajib itu kan mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Kalau haram, mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Misalnya apa? Zina. Berzina, berbuat zina, dapat dosa. Meninggalkan zina, dapat pahala. Jadi ini adalah apa namanya, itu adalah haram. Kemudian makruh, adapun makruh hukumnya, yaitu adalah apa? Diberi pahala jika dia meninggalkan, meninggalkan dapat pahala. Kemudian kalau dia mengerjakan, jika dia mengerjakan itu tidak ada sanksi, tidak ada sanksi, tidak ada dosa bagi dia. Itu makruh. Seperti misalnya apa? Minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu para ulama menyatakan bahwa ini adalah makruh hukumnya. Makruh kenapa? Karena kalau kita minum sambil berdiri ya enggak ada dosa. Tapi kalau dia minum sambil duduk baru dia dapat pahala. Ini kita katakan adalah apa? Usibat tariku. Jika dia meninggalkan minum berdiri dapat pahala. Jika dia minum berdiri maka apa? Tidak ada dosa juga ya kan. Makan sambil berdiri itu juga adalah apa? Jika dia makan sambil berdiri tidak ada dosa, tapi kalau dia makan sambil duduk dapat pahala. Itu adalah namanya hukum makruh. Kemudian kalau mubah, kalau mubah berarti apa? Tidak ada perintah, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Itu namanya seperti misalnya apa? Berburu. Ada enggak perintahnya berburu? Berburu ada perintahnya? Tidak ada. Tidak berburu juga ada larangannya? Tidak ada. Berarti berburu boleh, ya kan? Ya kan? Sama dengan semuanya lah. Nah, sama dengan HP. HP ini hukumnya apa? Mubah. Ada enggak perintahnya harus pakai HP? Tidak ada. Ya kan? Ada enggak larangan kalau tidak pakai HP? Kalau tidak pakai HP apa namanya celaka atau begini-begini, ada nggak? Nggak ada ya kan. Berarti HP hukumnya apa? Mubah. Pakai mic ini hukumnya apa? Mubah. Ada nggak perintahnya pakai mic kalau ceramah? Mengharuskan pakai mic kalau pakai ceramah? Tidak ya kan. Kalau tidak pakai mic berarti apa? Tidak afdol, tidak sah ceramahnya? Tidak ada ya kan. Dalil menunjukkan bahwa pakai mic ini adalah boleh. Jadi mubah itu namanya hukum mubah. Cuma nanti dalam fikih hukum mubah ini itu kan segala sesuatu itu kan mubah. Tapi mubah ini kan nanti berkaitan dengan kepada hukum. Dia bisa bermakna mubah ini bisa nanti jatuhnya ke hukum wajib, bisa jatuhnya ke haram, ke sunnah atau ke makruh. Bisa, contoh misalnya apa? Makan itu hukumnya apa? Boleh, iya kan? Makanan itu adalah boleh, halal, iya kan? Ada nggak kalau saya makan dapat pahala? Nah, kalau saya tidak makan dapat dosa? Ada nggak? Tidak, berarti boleh kan? Kan tidak ada perintahnya harus makan. Kalau tidak makan berdosa, kalau makan dapat pahala, kan nggak ada. Tapi makanan ini, ini kan mubah, karena mubah itu al-wasail laha akamul maqasid. Itu bisa jadi wasilah. Makan ini bisa jadi wasilah kepada yang wajib, dia bisa menjadi wasilah kepada yang haram. Contohnya apa? Makan ketika berbuka puasa, itu hukumnya apa? Wajib. Makanan ini menjadi wajib. Makanan ini menjadi wajib, sebab kalau tidak makan, ya kan? Saya batalkan aja puasanya. Tapi dalam hati, tapi dia tidak makan, tidak minum. Ya. Ketika maghrib, ya, kecuali memang tidak ada makanan yang dia makan. Ya, kecuali memang tidak ada. Tapi kalau di situ ada makanan, ketika azan azan dikumandangkan, dia berpuasa. Ketika azan maghrib dikumandangkan, ada makanan, ada minuman, maka apa, minuman atau makanan ini hukumnya menjadi wajib. Walaupun aslinya tadi apa? Mubah, ya kan? Tidak ada perintah. Tapi ketika kita makan, ini dapat pahala. Dapat pahala. Kalau kita tidak makan, dapat dosa. Kenapa? Karena berbuka. Berbuka itu hukumnya adalah wajib. Ini bisa makanan ini bisa menjadi wajib. Tapi makanan ini bisa menjadi haram. Kapan? Siang hari. Berpuasa siang hari. Wah, makanan, ya kan? Kalau dia makan dapat apa? Dosa, karena dia berpuasa, ya kan? Kalau ya kan, itu bisa menjadi haram karena ini wasilah. Dia makan itu sebagai wasilah, dia jatuh dalam perkara yang haram karena makan ketika siang hari. Tapi itu kemudian secara garis besar juga saya menyampaikan, nanti kalau misalnya timbul pertanyaan, sebenarnya kriteria wajib itu bagaimana? Untuk dikatakan hukum itu menjadi wajib itu kapan? Hukum itu dikatakan wajib kalau terpenuhi tiga. Ini untuk gambaran, untuk antum punya gambaran aja. Bahwa ketika, kapan sih sebenarnya hukum itu dikatakan wajib? Hukum itu dikatakan wajib kalau terpenuhi tiga. Kalau ada tiga-tiganya baru dikatakan wajib. Pertama, ada perintah. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Yang ketiga, ada ancaman. Itu hukum itu baru ada. Oh, hukum itu baru bisa menjadi wajib. Yang pertama apa tadi? Ada perintahnya. Perintah itu maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, oh dia menggunakan kata kerja perintah. Atau memang istilah kata yang dia ucapkan memang itu bermakna wajib. Seperti misalnya Allah katakan kutiba alaikum usia. Kutiba artinya apa? Wajib, diwajibkan. Karena itu tidak ada perintah, tapi memang kutiba itu maknanya wajib. Iya kan? Itu menjadi wajib. Jadi ini harus ada perintah. Seperti misalnya apa? Sholat lima waktu. Sholat lima waktu ada gak perintahnya? Ada perintahnya. Dia menggunakan kata perintah. Pernah Nabi SAW meninggalkan sholat lima waktu? Dengan sengaja maksudnya? Tidak, ya. Jadi kriteria yang kedua apa? Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka kemudian yang ketiga ada ancaman. Jadi kalau tiga-tiganya ada, maka hukum itu dikatakan apa? Wajib. Misalnya sholat lima waktu hukumnya adalah wajib. Kenapa kok sholat lima waktu hukumnya wajib? Pertama, ada perintah. Pernah Nabi SAW meninggalkan sholat lima waktu? Tidak. Ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat lima waktu? Ada. Berarti hukum itu menjadi wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena ada nggak perintahnya? Ada. Pernah Nabi SAW meninggalkan puasa Ramadan? Tidak. Ada nggak ancaman bagi mereka yang tidak puasa Ramadan? Ada. Maka hukum itu menjadi wajib. Nah, kalau tidak ada ancaman atau Nabi SAW pernah mengerjakan, maka hukum itu tidak menjadi wajib, turun menjadi apa? Sunnah. Jadi kalau sunnah itu berarti apa? Ada perintah, ada perintahnya. Nah, kemudian apa? Yang kedua apa? Pernah ditinggalkan oleh Nabi. Seperti misalnya apa? Senin Kemis. Itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ada nggak perintahnya? Ada. Nabi SAW pernah puasa Senin Kemis? Maksudnya pernah Nabi SAW meninggalkan puasa Senin Kamis? Hah? Nabi SAW pernah meninggalkan puasa Senin Kamis? Pernah, iya kan? Satu hari kan Rasulullah kan datang kepada Aisyah, wahai Aisyah. Waktu itu hari Senin. Dia mengatakan Aisyah di pagi hari, wahai Aisyah, ada nggak makanan yang kita bisa makan hari ini? Oh, nggak ada ya Rasulullah, iya kan? Ada nggak? Nggak ada. Ah, kalau begitu saya puasa hari ini. Ya kan? Seandainya ada makanan, maka apa? Nabi SAW lepaskan. Dalil menunjukkan bahwa dia akan meninggalkan. Dalil menunjukkan bahwa itu adalah sunnah, tidak menjadi wajib. Sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Pernah gak Nabi SAW meninggalkan tahiyatul masjid? Pernah Nabi SAW meninggalkan tahiyatul masjid? Sering. Apa kata Nabi SAW kepada Bilal? Aqimu hatta tarawni. Wahai Bilal, kumandangkan iqamah ketika engkau melihat saya. Rasulullah keluar dari kamar Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah, ilahi Allah. Apa Nabi SAW? Wahai Bilal, tunggu dulu, saya sholat tahiyatul masjid dulu. Kan tidak. Iya kan? Dalil menunjukkan bahwa apa? Sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Walaupun mazhab adz-dzahir mengatakan adalah wajib. Kitab al-Wajiz mengatakan sholat duha, sholat tahiyatul masjid adalah wajib. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena masalah dia apa? Dia mengatakan bahwa ya ini kita katakan hukum itu wajib, tidak ada khilaf kalau tidak pernah ditinggalkan. Tapi Nabi SAW meninggalkan tahiyatul masjid. Ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan tahiyatul masjid? Juga tidak ada ancaman. Jadi bahwa apa namanya, hukum itu tidak menjadi wajib. Jumhur mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid adalah sunnah. Jadi ini adalah apa namanya, kita katakan adalah hukum itu kapan dikatakan wajib dan kapan dikatakan sunnah. Demikian juga haram. Haram itu hukum, haram juga terpenuhi kalau ada tiga. Tiga-tiganya terpenuhi. Yang pertama adalah apa? Ada larangan, ya kan? Yang kedua ditinggalkan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh apa? Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiga ada ancaman. Seperti misalnya apa? Zina. Ini hukumnya apa? Haram. Dari mana tahunya kita bahwa zina itu adalah haram? Pertama ada larangan. La taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a wa matan apa? Wa sa'a sabila. Yang kedua, pernah Nabi SAW berzina? Tidak. Ya kan? Ada ancaman bagi mereka yang berzina? Ada. Dalil menunjukkan bahwa zina itu adalah haram. Mencuri hukumnya apa? Haram. Ya kan? Dari mana kita tahunya haram? Pertama, ada larangan. Kedua, Nabi SAW tidak pernah mencuri. Ketiga, ada ancaman, potong tangan. Demikian juga gosok, minum khamar. Ya kan? Semuanya adalah apa? Ya, kita katakan ini hukum. Nah, kalau salah satunya tidak ada, maka turun, nah, tidak menjadi haram, tapi menjadi apa? Makruh. Nah, turun derajatnya, tidak menjadi haram, tapi makruh. Seperti misalnya apa? Banyak karena hukum yang makruh, misalnya apa namanya, tidur pada waktu maghrib, tidur waktu maghrib, tidur waktu sholat subuh, setelah sholat subuh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa Allahumma barik fi buburnya, berkahilah di pagi harinya. Maksudnya apa? Jangan tidur di pagi hari. Sekarang tidur di pagi hari, ada gak larangannya? Ada. Ada gak ancaman kalau saya tidur apa namanya, wah saya jadi berdosa, jadi begini? Kan tidak ada. Tidak ada ancaman. Maka apa? Dalil menunjukkan, tapi hukum para ulama menyatakan bahwa itu hukumnya makruh, bukan haram. Tidur di pagi hari bukan haram. Tidur waktu maghrib juga bukan haram. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Ya kerahun nauma qoblaha wal haditha ba'da. Dalam hadith Abi Basa al-Aslami. Dalam hadith Abi Basa al-Aslami, Nabi SAW mengatakan ya kerahun nauma qoblaha. Rasulullah tidak menyukai tidur pada waktu maghrib atau sebelum isya, dan tidak menyukai ngobrol sesudah sholat isya. Ngobrol sesudah sholat isya, maksudnya apa? Bagi yang punya suami istri, maka apa? Jangan ngobrol setelah sholat isya. Jangan ngobrol sudah. Maksudnya ngobrol di sini, nah, ngobrol yang kita katakan ghairu faedah, ya tidak ada faedah. Hanya pengen ngobrol setelah sholat isya, pengen ngobrol. Kalau ngobrolnya dalam arti ada mimba bin maw'idh, ada nasihat, ada ta'lim, ada pertemuan, ada rapat, ada ini, ada tamu, itu kita katakan adalah apa? Nah, itu boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin menginginkan agar suami itu pulang ke rumahnya setelah sholat isya itu ngobrol sama istrinya. Kenapa? Karena habis isya itu adalah haknya istri. Itu haknya istri. Istri minta hak sama suaminya. Habis isya pokoknya saya diajari ilmu. Kalau tidak bisa ngajari saya, ya sudah kita sharing lah. Ya kan? Tadi pagi saya sudah mulai kerja seharian sampai sore. Saya ngurusi anak, ngurusi rumah tangga. Nah, suami kan pergi pagi pulang petang, ya kan? Ditatar P4 tiap hari. Kan? Pergi pagi pulang petang. Itu adalah apa? Cari luang, ya kan? Untuk nafkahi istri dan anaknya. Maka apa? Kan tidak ketemu kalau pagi sampai sore. Ketemunya apa? Malam. Kalau maghrib sampai isya kan masih pendek. Ya kan? Ketemunya habis isya. Maka bisanya ngobrol habis isya. Istri minta hak, ya kan? Sama suaminya. Habis isya jangan kemana-mana. Pokoknya kita ngobrol. Ima kamu bacakan saya, ya, mengajarkan kepada saya ilmu. Atau misalnya apa? Kita sharing lah, ya kan? Tidak, mungkin suaminya kan tidak semua suaminya bisa ngajar. Tidak bisa ngajari istrinya tentang misalnya apa namanya ilmu dan lain-lainnya. Maka sudah sharing. Sharing misalnya apa ini gimana ngatasi anak anak kita ini begini-begini ya kan. Kalau bangunnya susah misalnya. Kalau suruh sekolah susah. Kalau suruh apa namanya gini minta jajannya lebih. Kan mas tahu sendiri kan penghasilannya sekian-sekian misalnya. Anaknya minta jajannya lebih misalnya. Itu kan istrinya kan itu haknya. Kalau suaminya pergi, istrinya sudah saya pengen sharing tapi suaminya enggak pulang-pulang. Pulangnya malam jam 10, jam 11 istrinya udah tidur. Padahal istrinya udah simpan semuanya sini file untuk akan disampaikan ke suaminya. Udah disimpan. Begitu sudah istri suaminya datang udah kesel ya kan. Jam 10 udah kesel istrinya udah tidur aja. Akhirnya tersimpan terus. Tiap hari tersimpan, akhirnya kemudian apa? Suatu saat meledak. Nah, itu kita katakan adalah apa? Jadi kenapa? Karena punya hak ini suami harusnya punya tanggung jawab. Jadi nanti itu termasuk salah satu dari hak-hak suami dan istri. Tapi ini kita katakan hukumnya ke makruh, ya, melebar lagi. Ya. Kita kembali ke hukum makruh. Tapi ada pun mubah, yaitu adalah alladzi fi'lu wa tarkuhu ala haddin sawa. Tapi kita lanjutkan kitab Thahar. Thahar, kalau para ulama fikih menyebutkan Thahar, yang dimaksudkan adalah Thahar hissiyah. Yang dimaksudkan adalah Thahar hissiyah, karena Thahar itu ada dua macam. Ada Thahar hissiyah, ada Thahar ma'nawiyah. Thahar hissiyah artinya Thahar bersuci hissiyah, Thahar yang bisa dirasakan oleh panca indera. Artinya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa diinjak, bisa dirasakan. Itu namanya thahara hissiyah. Ya kan? Seperti misalnya apa sikat gigi itu kan thahara hissiyah karena bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang, bisa di ya kan. Cebol itu kan termasuk thahara hissiyah, berwudu itu termasuk thahara hissiyah. Mandi itu termasuk thahara hissiyah. Karena yang bisa dilihat. Itu adalah pembahasan. Jadi kalau thaharah hissiyah ini adalah wilayahnya ulama-ulama fikih. Thaharah hissiyah itu wilayahnya fikih. Tapi kalau thaharah ma'nawiyah itu wilayahnya sudah beda. Wilayahnya itu imam ulama tauhid, ulama-ulama akidah atau ulama-ulama tazkiyatun nufus. Artinya membersihkan apa? Ulama mana? Thaharah ma'nawiyah itu artinya apa? Membersihkan batinnya dari apa? Kesyirikan. Itu berarti apa? Syirik. Oh, berarti ini adalah wilayahnya siapa? Tidak mungkin ulama fikih bicara tentang iya, membersihkan hati, membersihkan enggak. Ulama fikih itu tidak bicara ke sana. Itu wilayahnya apa? Ulama-ulama akidah, ulama-ulama tauhid. Itu yang bicara tentang apa? Syirik, macamnya, bid'ah dan itu adalah kepada apa namanya? Itu namanya thaharah ma'nawiyah. Kenapa? Karena yang harus dibersihkan itu adalah dalamnya, ya kan? Batinnya. Nah, berkaitan dengan apa namanya? Pemikirannya, berkaitan dengan syahwatnya. itu adalah wilayah. Nah, sama dengan ulama tazkiyatun nufus, ulama-ulama akhlak itu adalah apa? Lebih banyak. Jadi menjauhkan apa? Di dalam hatinya itu sifat kesombongan, hasad, ya, kemudian apa namanya? Syuhrat, ingin terkenal. Itu adalah riya, sum'ah. Itu adalah apa namanya? Lebih banyak dibicarakan oleh ulama-ulama akhlak. Jadi toharah yang dimaksudkan di sini, walaupun tidak disebutkan, oh ini toharah hissiyah, ini toharah ma'nawiyah, tidak. Tapi sudah diketahui bahwa kalau fikih wilayahnya itu hanya toharah hissiyah, bukan toharah ma'nawiyah. Seperti misalnya Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu adalah najis. Apakah orang musyrik itu najis orangnya? Orangnya najis? Tidak, ya. Yang najis orang musyrik itu apanya? Batinnya, akidahnya, keyakinannya. Nah ini berarti apa? Najis yang dimasukkan di sini itu adalah wilayahnya siapa? Wilayahnya akidah, ya kan? Kenapa? Membersihkan di dalam hatinya dari kesyirikan. Itu wilayah najis, karena najis itu ada najisnya ulama tauhid, ada najisnya ulama fikih. Kalau ulama najisnya ulama fikih, najis itu yang kelihatan, kotoran, kencing, itu kan yang kelihatan. Tapi apa? Kalau najisnya ulama tauhid itu lain lagi. Walaupun sama-sama berpenci, sama-sama pakainya putih, sama-sama celananya cingkrang, tapi apa? Nah, itu yang membedakan dari mana? Oh, ini najis, ini bukan. Itu kan dari tinggal dites saja. Ya kan, dari tauhidnya. Padahal pakaiannya sama. Ya kan? Sama-sama pakai jubah. Sama-sama pakai, coba orang ulama lusunnah dengan ulama syiah dikumpulkan, mungkin sama dari sisi pakaian. Tapi dari mana bisa membedakannya? Dari apa? Dari akidahnya, dari keyakinannya. Oh ini sudah najis, orang syiah itu najis. Kenapa? Karena sudah keyakinannya adalah sudah terkotori dengan kotoran-kotoran, dengan dipenuhi dengan kotoran hatinya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya, makanya Nabi SAW, orang kafir itu juga dinamakan najis ma'nawiyah, bukan najis hissiyah. Sehingga apa? Nabi SAW membolehkan, apa Allah dan Rasulnya masih membolehkan laki-laki menikahi wanita Yahudiyah, menikahi wanita Nasraniyah. Dan ini menunjukkan bahwa itu apa? Itu masih suci. Cara apa? Badannya. Bukan, yang najis itu kan hanya akidahnya saja. Kalau masih bisa didandani, didandani. Diperbaiki, diperbaiki. Kalau tidak bisa ya sudah, ya kan. Laki-laki kalau tidak bisa memperbaiki, misalnya istrinya yang Yahudi, yang Nasrani tidak bisa mengislamkan, nah ya sudah. Diceraikan. Kalau dia menikah di awalnya itu boleh, ya kan. Nah, supaya apa, dalam rangka untuk kemudian apa, nah, bisa masuk Islam. Teh ini toharoh yang dimaksudkan di sini adalah toharoh hissiyah, bukan toharoh ma'nawiyah. Adapun bab-bab yang akan dibicarakan dalam toharoh itu nanti kita akan lihat di apa, ada bab tentang air, ada bab tentang apa, bejangan, ada bab tentang istinja dan buang hajat, pada buang hajat. Kan ini semuanya hissiyah, air hissiyah. Namanya toharoh hissiyah, kita membersihkan apa namanya cebok, membersihkan apa, kemudian wudu, kemudian membersihkan yang terkena najis, pakaian, badan, tempat, itu kan semuanya adalah apa, toharoh hissiyah. Kemudian menghilangkan najis, sumurnya kena bangkai, kemasukan bangkai, gimana cara membersihkan pakaiannya kalau melewati tanah yang najis, gimana cara membersihkan sandal kalau habis injak kotoran, gimana cara membersihkannya, itu kan semuanya adalah toharoh hissiyah. Kemudian tata cara berwudu, wudu, kemudian mengusap di atas kedua khuf, pembatal-pembatal, itu semuanya adalah toharoh hissiyah, mandi, tayamum, dan haid, dan seterusnya. Tapi itu yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah bab tentang air. Saya meringkaskan bab tentang air. Karena kenapa kok air ini sangat penting dibicarakan? Karena air ini kita katakan hukum aslinya adalah apa? Dia kan aslinya mubah, boleh, halal ya. Tapi halal ini bisa menjadi apa? Wajib, bisa menjadi haram. Iya kan? Bisa menjadi haram. Seperti misalnya nanti Kalau misalnya apa, air dipakai untuk wudu, maka wudu air ini menjadi apa? Wajib. Sebab tidak sah sholatnya kalau tanpa wudu, dan tidak sah wudu kalau tidak menggunakan air. Coba kalau wudu pakai bensin, ya kan? Kalau wudu pakai bensin, kasihan ya, berapa banyak orang berdosa. Kenapa? Seandainya bensin itu menjadi wajib, maka apa? Maka berapa banyak orang yang berdosa, ya kan? Harus beli bensin berapa? Per liter berapa ya kan? Harus wudu. Masya Allah ya kan? Seandainya itu adalah apa? Harus berwudu pakai bensin. Coba wudunya pakai sirup. Waduh, ABC. Harus ABC. Itu kan jadi masalah ya kan? Akan jadi masalah. Maka berwudu dengan air, maka air ini kita katakan hukumnya mubah. Makanya apa, nanti dalam bab tayamum itu nanti ada apa? Walaupun air itu banyak di toko, kalau di mesin memang tidak ada air, ya sudah, tayamum. Lo kan di warung ada aqua, galon, botol, gelas, ya kan? Dan tidak harus mengeluarkan. Saya punya uang, tapi apa harus saya beli? Islam tidak pernah mengajarkan yang punya uang harus beli air. Tidak. Walaupun 10 tahun, misalnya Gunung Kidul 1 tahun gak pernah ada air, gak dikirim air, gak dikirim air. Dia tayamum boleh gak selama 1 tahun? Dia boleh, gak ada masalah ya kan? Tidak mengharuskan dia apa? Dia harus berwudu. Dia tayamum selama 1 tahun juga gak ada masalah. Kenapa? Gak ada air misalnya. Ada air, ada air. Wah, kalau ada air, kata istrinya, "Mas, kalau wudu dengan air ini, kita tidak masa hari ini. Pilih mana? Hah? Tidak masak nasi, tidak masak sayur, atau berwudu dengan air ini?" Ya kan suaminya, ya kan iya kan? Nanti, oh iya ya. Nanti kalau saya wudu, istri saya nggak masak. Ya sudah. Berarti apa? Oleh syariat dianggap tidak ada air, tayamum. Kata istrinya, "Mas, berwudu dengan air ini, air kita punya satu ember. Ya kan? Kalau kita wudu pakai air satu ember ini, kambing kita yang mati. Pilih mana? Pilih berwudu atau kambingnya mati?" Karena kambing juga butuh air. Maka apa? Ya sudah. Islam itu sangat mudah. Ya sudah, kalau begitu tayamum, air ini dikasih kambing, selesai. Kan gitu ya kan? Itu hukum. Jadi kita katakan hukum ini bisa apa namanya, aslinya itu adalah halal, boleh. Saya boleh berwudu dengan air ini, boleh. Tapi ketika dia membahayakan bagi yang lain, maka apa? Dia berubah hukum. Maka apa? Air ini tidak kita gunakan untuk wudu, tapi kita berikan kepada sapi, berikan kepada kambing. Nah, kenapa? Karena dia butuh air. Ini kalau kita sholat harus menggunakan air? Tidak. Kecuali kalau air itu banyak, melimpah, kita masih bisa menggunakan, hewan ternak masih bisa minum, ya kan? Motor masih bisa dicuci, mobil dan seterusnya, sudah, berarti wajib. Hukum itu menjadi wajib. Maka sholat itu kan harus dengan wudu, sementara wudu itu harus dengan air. Maka pembahasan tentang air ini adalah harus. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan air, ya dimaksudkan dengan air itu kan artinya benda cair. Tapi tidak semua benda cair itu boleh dipakai untuk wudu, kan begitu ya. Apa yang dimaksud dengan air? Air itu adalah air yang, kalau air, istilah air itu namanya air mutlak. Kalau kita katakan air, berarti yang dimasukkan adalah air yang walaupun tidak disebutkan mutlak, tidak, tapi yang disebut air. Misalnya air sumur disebut air enggak? Air. Air laut disebut air enggak? Disebut air. Air sungai disebut air enggak? Disebut air. Air telaga disebut air enggak? Disebut air. Air pam disebut air enggak? Disebut air. Selama masih disebut air, maka sudah, silahkan kita apa? Nah, kita menggunakan untuk minum, untuk apa namanya, wudu, mandi dan seterusnya, mencuci pakaian, membersihkan dari najis, itu namanya air. Tapi kalau misalnya sirup disebut air? Tidak, iya kan? Tidak lagi disebut air. Kalaupun air, misalnya air, sirup, sudah tidak lagi apa? Tidak lagi dimutlakan air. Maka apa? Sudah berapa namanya, harus diberikan tambahan. Air sirup, air teh, air kopi, Iya kan? Karena teh, kopi tidak disebut lagi air, tapi sudah berubah status. Tidak lagi disebut apa. Kalau wudu pakai kopi, kasihan juga ya kan? Wudu pakai... Karena tidak semua benda cair itu bisa dipakai. Maka air itu cuma kalau para ulama membagi menjadi dua. Ada yang menyebutkan membagi menjadi tiga. Temo dua atau tiga sebenarnya sama. Dua itu adalah air itu cuma ada dua. Ima air itu adalah suci dan mensucikan, ima air itu adalah najis. Ini mengatakan cuma dua. Dia mengatakan air itu air suci dan air najis. Air teh itu suci atau najis? Suci. Walaupun teh ya kan. Oli itu najis atau suci? Suci. Maka tetap dinamakan air suci. Tetap dikatakan adalah suci. Cuma nanti apa? Nah, suci di sini ada dua. Ada yang suci dan mensucikan. Ada suci tapi tidak mensucikan. Kalau suci dan mensucikan ini dari disebut dengan air mutlak. Suci dan mensucikan seperti misalnya apa? Air yang keluar dari bumi, air yang turun dari langit. Ya kan? Air yang turun dari langit apa saja? Ya, air hujan, salju. Ya kan? Berwudu dengan air salju, ya, berwudu dengan air salju. Berwudu dengan air hujan, berwudu dengan air hujan. Kemudian apa? Seperti mandi, mandi janabah dengan air hujan. Keluar hujan-hujan sudah mandi janabah selesai. Ya, enggak perlu harus kamar mandi. Ya kan? Oh, ini menantu saya, masya Allah, kan? Pengantin baru. Kalau mandi kamar mandinya mertuanya curiga terus. Tapi kalau hujan-hujan dia main hujan, wah bersih sambil bersihkan rumput. Iya kan? Apa namanya? Padahal niatnya mandi janabah, tidak tahu kan? Padahal cuma karena membasahi, iya kan? Begitu sudah selesai, wah mantu saya hebat ya, rajin. Padahal niatnya mandi janabah. Itu kita katakan adalah karena air hujan itu sudah termasuk air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, ada namanya suci tapi tidak mensucikan. Seperti tadi air teh, kopi itu suci tapi tidak mensucikan. Baik, air suci tapi tidak mensucikan seperti air teh, kopi, air susu, kemudian sirup, bensin, solar, oli dan seterusnya, semua yang benda cair, semua yang benda cair. Masa berwudu pakai air keras, ya kan? Berwudu kok pakai air kimia, zat kimia yang lainnya, ya kan habis ya. Itu jangan, itu suci tetapi tidak mensucikan, karena yang boleh suci dan mensucikan hanya air. Jadi itu adalah, dan yang ketiga adalah air najis. Kapan air itu disebut najis? Nah, ketika air yang suci bercampur dengan benda najis dan berubah salah satu dari tiga sifat warna, bau, dan rasa. Jadi air itu baru bisa dikatakan najis kalau apa? Kalau ada dua. Yang pertama apa? Kejatuhan, kemasukan najasah. Yang kedua, berubah salah satu dari tiga sifat warna, bau, dan rasa. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak disebut air itu najis. Misalnya kejatuhan najasah, tetapi tidak berubah warna, bau, dan rasa, maka tidak disebut air itu najis. Atau air itu berubah warna, bau, dan rasa, tapi bukan kemasukan benda najis, maka tidak juga disebut air najis. Seperti misalnya air sumur, kejatuhan bahannya bangkai cecak, cecak mati di sumur, di air sumur. Kemudian tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada apa. Bangkai itu kan najis. Tapi apakah apa namanya air ini najis? Tidak. Kenapa? Karena tidak berubah warna, bau, dan rasa. Kejatuhan padanya bangkai najis ya kan, tikus. Apa namanya cecak. Tapi kalau bangkai tikus mati kemudian apa? Berubah warna, bau, dan rasa, maka apa? Maka air sumur ini menjadi najis. Jadi kalau salah satunya tidak, maka tidak. Tapi ini berkaitan dengan air. Wallahu ta'ala alam. Karena saya sudah diingatkan sampai jam 10. Tapi ada pertanyaan di menit. Air laut adalah suci dan mensucikan. Namanya air. Namanya air. Suci dan mensucikan. Jadi, bahwa orang sampai para ulama menyatakan air ijma. Seandainya dari Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan suruh kencing berak di situ di laut, itu tidak akan pernah ternajis. Tidak akan pernah ternajis. Itu seandainya, ya kan? Seandainya bisa dikumpulkan dari seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai kemudian hari kiamat dikumpulkan semuanya bareng kencing di laut, itu tidak akan pernah ternajis karena saking banyaknya. Wallahu ta'ala. Kalau dalam fikih boleh nggak kita ngambil pendapat-pendapat jumhur gitu? Sebetulnya kan pendapat jumhur itu lebih ringan untuk kita gitu. Untuk makan taklid itu boleh. Ini namanya taklid karena kita katakan taklid itu ada dua, ada taklid yang boleh, ada taklid yang tidak. Kalau taklid yang boleh itu misalnya apa? Saya ngikuti jumhur aja lah, ya kan? Itu kan taklid, namanya taklid. Taklid dia mengikuti sudah jumhur ulama menyatakan begini, ya sudah saya ikuti itu aja. Karena ada jumhur, karena istilah jumhur itu sendiri, jumhur itu maknanya ada dua. Jumhur itu maksudnya apa? Artinya hampir seluruh ulama, kebanyakan dari para ulama berpendapat demikian. Itu mana jumhur. Mana jumhur yang kedua? Itu adalah apa? Itu adalah sesuai dengan mazhabnya fikih Hambali, Syafi'i dan Maliki. Itu namanya jumhur. Kalau jumhur mengatakan ulama fikih, mazhab mengatakan fikih ini adalah jumhur, berarti yang dimasukkan adalah fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Berarti kalau ulama fikih mengatakan yang menyelisih jumhur, berarti itu adalah apa? Hanafi. Itu yang menyelisih jumhur adalah ini istilah. Istilah. Jadi kalau ulama fikih mengatakan jumhur atau ulama, oh berarti itu fikih Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Oh berarti khalafal jumhur, yang menyelisih jumhur, oh berarti itu fikih Hanafi. Karena Hanafi itu adalah apa? Dari awal sampai akhir itu paling banyak menyelisihi tiga mazhab ini. Paling banyak menyelisih. Tapi bukan berarti fikihnya Hanafi itu salah total, tidak, enggak. Tidak. Boleh jadi ada fikih Hanafi lebih kuat daripada fikih yang lain. Kita katakan bisa jadi tergantung nanti seperti Syalbani. Makanya Syalbani kan mengatakan antum Syalbani kan al-Hanafi. Kenapa? Karena fikihnya betul-betul Hanafi. Kebanyakan karena zahiri itu juga kebanyakan kepada Hanafi. Jadi tapi tidak semua kan. Tidak semua jumhur itu mesti menang. Tidak semua jumhur itu mesti menang. Kenapa? Karena fikih itu adalah kaitannya dengan dalil, bukan kaitannya dengan pendapat. Jadi walaupun dia pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam ini, kalau memang tidak ada dalil, ya sudah nggak dipakai. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Ambil pendapat saya kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya buang, ya kan? Imam Ahmad juga demikian. Kalau ada yang lebih kuat dari pendapat saya dan dia punya dalil, maka tinggalkan pendapat saya, ambil pendapatnya yang punya dalil. Demikian juga Imam Malik, demikian. Ya kan? Karena Imam Malik, Imam Syafi'i itu bukan dalil juga. Dalil adalah apa? Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kalau memang apa? Dalilnya itu dari Al-Quran, dari Sunnah, Ijma' dan Qiyas tadi. Itu yang kita jadikan dalil. Karena mengeluarkan pendapat pertama kali itu adalah Imam Syafi'i. Itu adalah apa? Jumhur tidak mesti cuma istilah-istilah saja. Jumhur adalah begini. Ya kan, mananya dengan itu Allah Ta'ala. Ayo satu lagi. Kebanyakan yang kitab yang masih itu kan kata-kata sebenarnya kalau tidak muslim itu kan banyak membahas tentang masalah fikih juga ya. Terus kebanyakan orang kan nggak tahu masalah ini fikih Maliki atau fikih Hambali, tapi orangnya belajarnya ke arah sebuah kitab itu. Nah, bagaimana boleh nggak terus mengambil baik dan baik? Begini, nanti ada antum faedahnya. Orang belajar hadis itu banyak faedah. beda. Sahih Bukhari itu kan hadis, bukan fikih. Harus dipahami bahwa Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu adalah hadis. Hadis-hadis. Cuma nanti hadis-hadis yang banyak itu ada yang hadis-hadis hukum, hadis-hadis fikih. Kalau hadis itu kan lebih luas, bisa bermakna akidah, bisa bermakna akhlak, bisa bermakna fikih, bisa bermakna yang lain. Al-Quran, kenapa? Karena hadis tentang ada tafsir, ayat-ayat tafsir, hadis itu sebagai penafsiran dari ayat Al-Quran. Maka kita faedah belajar hadis, misalnya antum baca Sahih Bukhari, itu faedahnya bukan hanya fikih. Antum bisa apa? Faedahnya ke akidah, faedahnya ke fikih, faedahnya ke akhlak, misalnya. Ya kan? Makanya ada hadis-hadis hukum, hadis-hadis hukum seperti misalnya apa? Itu sudah para ulama itu sudah memilah hadis-hadis itu ada hadis-hadis hukum seperti apa? Bulughul maram. Bulughul maram, oh, sudah. Kalau antum belajar bulughul maram berarti fikih semua, enggak ada yang lain. Iya kan? Tapi kalau antum belajar Sahih Bukhari, oh berarti itu sudah apa? Keseluruhan ajaran Islam. Ada akidahnya, ada fikihnya, ada sirah sahabat, ada sirahnya ya kan, ada akhlaknya, ada tafsirnya, semua secara hukumnya itu faedah belajar hadis. Tapi kalau untuk belajar misalnya saya ingin belajar hadis sholihin, hadis-hadis atau sholihin, berarti apa? Antum akan berbicara tentang apa? Hadis-hadis yang berbicara tentang apa? Akhlak, tazkiyatun nufus, itu dia hadis-hadis yang sholihin. Maka beda. Kalau saya pengen belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya sudah berarti Islam secara keseluruhan. Tapi kalau saya pengen belajar bulughul maram, berarti fokusnya ke hanya hukum. Antum tidak diajari ke akidah di situ, enggak diarahkan ke sana, enggak diajari ke akhlak, enggak. Tapi diajari ke hukum-hukum. Itu hadis namanya hukum, ya kan? Bin adillah tilahkan. Kemudian nanti Radhi Solihin, berarti antum belajar dari awal kitab Radhi Solihin sampai akhir, itu akan apa? Untuk membersihkan toharo manawiyah. Itu adalah toharo manawiyah karena berkaitan dengan akhlak. Tapi itu, Allah Taala. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada hari ini. Kalau ada bilangan dari Allah, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, aku mohon ya atas taufiq Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.